Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din azani wa azakumullah. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah babul hal, bab seputar hal. Yang mana hal sudah kami jelaskan bahwasanya hal seringnya diartikan dalam keadaan. Kemudian seringnya cocok sebagai jawaban untuk kaifa, menanyakan bagaimana hay'ah enam keadaan terjadinya perbuatan tersebut. Misalkan ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Ini belum diketahui keadaannya, hay'ahnya. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan lari atau dalam keadaan yang lainnya. Akhirnya datanglah hal yang fungsinya menjelaskan keadaan perbuatan tersebut terjadi. Ja'a Zaidun raqiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Berarti nampak jelas bahwasanya Zaid datangnya dalam keadaan berkendaraan. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya hal fungsi dan tujuannya adalah naam isim mansub yang datang untuk menjelaskan perkara yang tersembunyi atau tertutupi keadaannya. Mafhum? Naam. Sekarang kita masuki syarat-syaratnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa ashabahullah, syurutul hal wa syurutu sahibiha, syarat-syarat hal dan syarat-syarat pemilik hal tersebut, sahibul hal maksudnya. Maksudnya adalah syarat-syarat hal itu sendiri dan syarat-syarat yang diberikan hal atau pemilik hal, pemilik keadaan. Wala yakunul hal illa nakiratan, perhatikan baik-baik, hal itu tidaklah terjadi kecuali nakirah. Jadi tidak ada hal yang ma'rifah, itu pahami ya. Tidak ada hal yang ma'rifah, itu hukum asalnya. Kalau nanti ternyata muncul kok nampaknya ma'rifah, wajib dita'wil ke nakirah. Paham ya? Di dalam jurumiyah belum disebutkan seperti itu, namun dalam mutamimah disebutkan fa in kana dhahiruhu ma'rifatan wajaba ta'wiluhu aw wajaba ta'wiluhu ila nakirah. Fa in kana dhahiruha na ma'rifatan wajaba ta'wiluha aw wajaba ta'wiluha ila nakirah. Kalau seandainya lahirnya itu ma'rifah, wajib mengubah menjadi nakirah. Paham belum? Nah, jadi nanti kita akan lihat nanti. Fa in waqa'a bil lafdil ma'rifah, na'am, ini jelasan setelahnya. Jika datang hal dengan lafaz ma'rifah, uwila bin nakirah, uwilai ghayyira, fussira. Paham ya? Nah, maka diubah menjadi nakirah. Nahwu ja'a Zaidun wahdahu, Zaid datang dalam keadaan sendirian. Wahdahu ma'rifah enggak di situ? Ma'rifah, padahal hal harus nakirah. Kita katakan wahdahu di situ mu'awwal, diubah menjadi nakirah ai munfaridan. Apa maksudnya ya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu masuk juga. Takdirnya asyhadu an la ilaha illallah munfaridan la syarikalah. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Naam. Ma'aman jikta ya akhi, jiktu wahdi. Jiktu wahdi. Jawabnya gitu kan? Kalau datang sendirian, takdirnya jiktu munfaridan. Mahum. Ma'aman jikta ya akhi, ma'aman jikta ya akhi. Bersama siapa engkau datang wahai saudaraku? Jiktu wahdi. Aku datang sendirian. Takdirnya jiktu munfaridan. Mahum. Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Dan juga dalam syahadat itu yang sudah kami sebutkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan, wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu ma'rifah enggak? Ma'rifah, padahal hal kita katakan walaupun dia ma'rifah tapi dita'wil kepada nakirah, takdirnya munfaridan. Mafhum? Ewa na'am, jadi enggak ada iskal ya, enggak ada iskal. Cuman kalau tanya orang apa syarat daripada hal, harus nakirah, harus nakirah. Kemudian kalau datang ma'rifah bagaimana? Diubah menjadi nakirah. Mafhum? Ayo na'am, kita lihat berikutnya. Wal ghalibu kaunuhu mustaqqan, ini penting juga, perhatikan baik-baik, nanti kalau enggak paham tanyakan. Dan kebanyakannya, mayoritasnya hal itu harus mustaq, mustaqqan, diambil dari yang lainnya. Mustaq itu lawannya jamid. Jamidnya alladzi la yu'khadhu min ghairihi. Kalau mustaq itu alladzi yu'khadhu min ghairihi. Paham ya? Mustaq itu yang diambil dari yang lainnya, seperti raqiban, isim fa'il bukan? Mustaq, mustaq dari rukuban, dari masdaran itu. Berarti itu mustaq. Nah, kalau datang jamid bagaimana? Wajaba ta'wiluha ila mustaq. Kalau datang hal kok bentuknya jamid, berarti juga wajib ditakwil ke mustaq. Paham belum? Jadi kaidah global dihafal, kemudian kalau keluar dari global itu baru dirinci. Paham maksudnya? Kaidah globalnya apa? Bahwasannya hal itu harus mustaq. Terus kalau datang dalam keadaan jamid bagaimana? Wajib ditakwil ke mustaq. Hal itu harus nakirah. Terus kalau datang ma'rifah bagaimana? Hal kok bentuknya ma'rifah, wajib diubah menjadi nakirah. Paham belum itu? Itu dicerna baik-baik ya, karena na'am barakallahu fikum ini tidak jelaskan dalam jurumnya. Mohon, kita lihat situ. Wa qad yaqa'u jamidan mu'awwalan bi mustaqin, ya kan? Dan sungguh terkadang jatuh hal itu jamid, bentuknya jamid. Mu'awwalan bi mustaqin ay mughayyaran bi mustaqin, diubah menjadi mustaq. Paham belum? Perhatian baik-baik ya, berarti hukum asalnya al-aslu fil hal an takuna mustaqatan. Hal itu pada asalnya harus mustaq. Ini boleh boleh hal ini boleh muannats, boleh mudzakkar ya, boleh hadza halun, boleh hadhihi alun. Mafhum? Nah, jadi al-aslu fil hal an yakuna atau an takuna boleh juga dua-duanya. An yakuna al-aslu fil hal an takuna mustaqatan. Fa in za'at bilafdzil jamid wajaba ta'wiluha ila mustaqah. Paham? Kalau seandainya datang dalam bentuk jamid maka wajib diubah menjadi mustaq. Itu perhatikan baik-baik ya. Jadi antum enggak usah bingung apa sih bedanya mustaq dengan jamid. Kalau terjemahan bebasnya, kalau mustaq itu alladhi yu'khad min ghairihi. Paham belum? Mustaq itu yang diambil dari yang lain, pecahan. Mustaq itu yang dipecahkan kan? Kemudian jamid alladhi la yu'khad min ghairihi. Jamid itu yang tidak diambil dari kata yang lainnya. Seperti abun, asadun, singa, asadun. Ada enggak asadun ini fi'il madinya? Enggak ada, berarti jamid. Paham sekarang ya? Tapi kalau raqibun, raqiban, masyian, ada enggak fi'ilnya? Berarti mustaq. Mudah kan insyaallah? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat contohnya. Nahwu badatil jariyatu qamaran. Qamaran kan bulan. Bulan qamarun mustaq enggak? Atau jamid qamar? Jamid. Nah, padahal hal syaratnya harus mustaq, kita wajib mengubah qamaran menjadi mustaq. Nah, badatil jariyatu qamaran ay mudiatan. Maksudnya apa? Maksudnya budak perempuan itu muncul dalam keadaan berseri-seri. Mudiatan. Qamaran dipermisalkan bil qamaran bulan. Apa maksudnya ya? Dalam keadaan indah dan berseri-seri. Nah, jariyah ini bisa diartikan budak perempuan, bisa diartikan anak perempuan kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Ayo na'am. Syahidnya qamaran jamid. Tapi hal karena diubah menjadi mustaq mudhi'atan. Mafhum? Kemudian wabi'tuhu yadan biyadin. Aku menjualnya yadan biyadin, tangan dengan tangan. Maksudnya mutaqabidain, saling takabut, serah terima langsung. Ini barangnya, ini uangnya. Paham belum? Barangnya mana? Ini uangnya misalkan. Ini takabut, mutaqabidain. Yadan biyadin. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, yadan biyadin, yadan mustaq atau jamid? Yadan jamid. Paham ya? Jamid. Padahal hal harus mustaq, kita wajib mengubah menjadi mustaq. Takdirnya bi'tuhu mutaqabidain. Karena ketika orang jual beli, antara penjual pembeli langsung saling takabut, serah terima. Barangnya mana? Ini. Ini uangnya itu. Apa nam? Sehingga halnya pun juga dibikin musanna mutaqabidain. Mansuban itu? Naam, mafhum? Paham belum ini? Paham salah ya? Jadi kaidah yang kedua perhatikan baik-baik. Naam. Wadkhulu rajulan rajulan. Wadkhulu rajulan rajulan. Rajulan, rajulun juga jamid. Enggak ada rajula yarjulu. Enggak ada. Paham ya? Naam, urjul enggak ada kan? Jadi rajulun mustaq atau jamid? Jamid. Paham ya? Jadi udkhulu rajulan rajulan ai mutarattibin. Masuklah kalian secara urut satu persatu. Paham belum? Dalam keadaan urut satu persatu. Mahum, ayo na'am barakallahu fikum, seperti atimus safal awwala fal awwal. Atimus safal awwala fal awwal. Itu maksudnya atimus safa mutarattibin. Paham belum? Nah, seperti itu perlu diperhatikan ya. Jadi hukum asalnya dihafal, kemudian keluar dari asal juga dihafal. Al asl fil hal antakuna nakiratan. Fa in ja'at bil lafdil ma'rifah wajaba ta'wiluha ila nakirah. Satu. Al-asl fil hal, yang kedua, antakuna mustaqatan. Fa in ja'at bil lafdil jamid wajaba ta'wiluha ilal mustaq. Mahum? Tahu belum? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Itu loh masalah halnya. Jadi antum setelah mengetahui hal itu seringnya diartikan dalam keadaan, kemudian hal seringnya jatuh setelah jawaban apa? Kaifa, mengetahui juga hukum-hukumnya, syarat-syarat hal ini. Berikutnya, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Na'am, hal itu tidaklah jatuh kecuali setelah kalam yang sempurna. Sebuah kalam dikatakan sempurna. Na'am, al-kalamu sumyataman, kalam dikatakan sempurna. Na'am barakallahu fikum, ba'da an akhadal fi'lu fa'ilah wal mutara'u khobarah. Itu, paham ya? Jadi sebuah kalam dikatakan sempurna itu setelah fi'il mengambil fa'ilnya, mutada' mengambil khobarnya. Fi'il, fa'il. Nah, setelahnya itu baru dikatakan na'am barakallahu fikum fadlah nanti. Paham ya? Kalam sempurna itu kalam dikatakan sempurna kalau sudah ada fi'il fa'il, atau fi'il na'ibul fa'il, atau mutada' khobar, baru sempurna. Tapi kalau belum, belum bisa. Wala tamshi fil ardi. Wala tamshi fil ardi. Di dalam ucapan wala tamshi fil ardi sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Benar enggak? Wala tamshi sudah fi'il dan fa'ilnya. Berarti barakallahu fi marahan hal, datang setelah kalam sempurna. Jadi kalam sempurna itu apa? Kalam sempurna itu manakala sebuah kalam tersebut apa? Fi'il sudah mengambil fa'ilnya, mubtada sudah mengambil khabarnya. Paham belum? Nah, tapi cukup baru cuman ja'a gitu toh. Enggak bisa. Ja'a raqiban gitu toh, tanpa ada fa'il wala syai' enggak bisa. Mesti ada fa'ilnya di dalam ja'a huwa. Paham belum? Nah, seperti itu. Atau nam Zaidun munfaridan gitu tiba-tiba. Zaidun munfaridan. Zaidun mubtada kan? Khabarnya belum ada langsung dikasih hal, enggak bisa. Karena belum sempurna kalamnya. Kalau Zaidun hadirun munfaridan baru bisa. Paham? Jadi perlu diperhatikan ya, kalau ditanya apa sih kalam sempurna itu? Ai ba'da jumlatin tamah. Nah, setelah jumlah yang sempurna. Nomor satu, perhatikan itu catatan kaki penting banget. Nomor satu itu ai murakkabatun min mutada'in wa khabarin aw min fi'lin wa fa'ilin fala yakunul hal ruknan fil isnad wa in tawaqqafa husul wa in tawaqqafa husul faida alaihi. Perhatikan baik-baik. Maksudnya setelah jumlah yang sempurna itu maksudnya apa? Murakkabatan, jumlah yang tersusun dari mutada' dan khabar atau fi'il dan fa'il. Paham ya? Maka tidak akan terjadi hal sebagai ruknun. Hal itu enggak mungkin jadi rukun. Rukun dari pondasi kalam itu enggak bisa. Hal itu kalimat tambahan, fadlah. Kan ada dua kan? Fadlah sama umdah kan? Umdah itu kalimat inti rukun. Paham ya? Naam, kata inti atau rukun, pondasi. Tapi kalau hal sekedar tambahan saja, didatangkan untuk menjelaskan keadaan. Za'a Zaidun, sempurna belum? Sempurna. Mau ditambahi hal tafadhal silakan. Mau ditambahi yang lainnya tafadhal silakan. Paham ya? Yang jelas za'a Zaidun sudah sempurna. Barulah datang hal fadlah. Fadlah itu kalimatun zaidah utiyat biha min ajli itsmami ma'na. Artinya kata tambahan yang didatangkan untuk menyempurnakan makna saja. Paham? Naam. Kita lihat di sini. Wa in tawaqqafa husul faedah alaihi, walaupun terhenti. Naam, terwujudkan faedah di atasnya, maksudnya itu walaupun terhenti tapi dia bukan dikatakan kalimat inti seperti wala tamshi fil ardi. Gitu toh. Itu belum sempurna kalau dilihat dari maknanya saja. Paham ya? Cuman dilihat dari kalamnya sudah sempurna karena sudah ada fi'il dan fa'il. Perhatian baik-baik ya. Wala tamshi fil ardi, jangan engkau berjalan di muka bumi. Dilihat dari sisi kalimatnya sempurna belum? Kalimatnya sempurna belum? Sempurna karena ada fi'il dan fa'il di situ. Tapi kalau di sisi maknanya belum sempurna. Masa kita dilarang berjalan di muka bumi? Maksudnya itu wala tamshi fil ardi marohan. Nah, itu datanglah hal sebagai pelengkap di situ. Paham belum? Yang dilarang itu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Maaf misalnya ini ya. Nanti kita lihat lagi yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Atau contoh yang lain, wa ma khalaqnas samawati wal ardha. Naam. Batilah. Nah, dan tidaklah aku menciptakan langit dan bumi dalam keadaan batil. Padahal kalau dilihat dari kalimatnya, dari katanya ya, susunan katanya, wa ma khalaqnas samawati wal ardha, itu sudah sempurna belum? Sempurna, sudah ada fi'il fa'il kan? Tapi dari segi maknanya belum sempurna. Masa Allah Ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi? Maksudnya tidak menciptakan dalam keadaan batil itu loh. Jadi batilan harus disebutkan. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum, bima'na annahu laisa ahada juz'ail jumlah. Dengan makna bahwasannya hal itu bukan termasuk salah satu dari dua bagian. Na'am, salah satu daripada apa? dua bagian jumlah kalimat seperti mutada khobar, itu hal enggak ada di situ namanya. Jadi enggak bisa khobar menjadikan hal langsung itu, atau fi'il fa'il, enggak. Dia itu maksudnya bukan termasuk dari dua bagian jumlah, dua bagian kalimat, paham ya? Dia kalimat kata tersendiri, dia itu kalimat tambahan, kata tersendiri, paham belum? Ya na'am. Walaisal muradu bitamamil kalam, perhatikan baik-baik, bukan yang diinginkan dengan kalam sempurna itu an yakunal kalam mustaghniyan anhu, bahwasanya sebuah kalam tidak merasa butuh darinya, bukan itu. Ya na'am, sebagian orang mengatakan kalam sempurna itu kalau kalam sudah enggak butuh dengan yang lainnya. Enggak benar itu ya. Buktinya apa? Wala tamsyifil ardi. Kalamnya sempurna tapi masih butuh dengan yang lainnya enggak? Masih butuh. Enggak cukup antum mengatakan wala tamsyifil ardi. Jadi kata beliau, bukan yang diinginkan dengan kalam sempurna itu ayyakunal kalamu mustaghniyan anhu, bahwasanya kalam itu sudah tidak butuh lagi darinya. Paham belum? Naam, bukan itu. Bahkan terkadang bisa dikatakan apa? Kalam itu sempurna walaupun masih butuh itu loh. Wala tamsyifil ardi, sempurna enggak kalamnya itu? Sempurna enggak wala tamsyifil ardi? Sempurna enggak susunan kalamnya? Sempurna enggak susunan kalamnya? Terfata wala tamsyifil ardi? Sempurna karena isninya ada fi'il fa'ilnya. Sempurna kalam itu kalau ada fi'il dan fa'ilnya walaupun dia masih butuh yang lainnya. Buktinya masih butuh apa? Hal. Wala tamsyifil ardi marahan. Jadi beliau bantah, perhatikan ya. Bukan yang diinginkan dengan kalam sempurna adalah ayyakunal kalamu mustaghniyan anhu, bahwasanya kalam itu sudah tidak butuh lagi darinya, dari hal tersebut. Paham ya? Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud apa? Kalam itu sempurna manakala fi'il sudah mengambil fa'ilnya, mubtada sudah mengambil khabarnya, itu globalnya biar mudah dihafal itu. Nah, jadi na'am barakallahu fikum, na'am al-kalamu yakunu taman, jadi kalam menjadi sempurna idha kanal fi'lu akhada fa'ilah wal mutada akhada khabarah. Dan itu aja globalnya. Kalam itu dianggap sempurna manakala fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Sudah ada fi'il fa'il, sudah sempurna. Walaupun masih butuh dengan yang lainnya. Paham? Dan setelah mutada mengambil khabarnya. Walaupun masih butuh dengan yang lainnya. Mafhum? Nah, jadi perlu diperhatikan. Wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan, na'am, tidaklah diperbolehkan pemilik hal itu kecuali ma'rifah. Maksudnya sahibul hal itu harus ma'rifah, enggak boleh nakirah. Ja'a Zaidun, Zaidun ma'rifah enggak? Ma'rifah. Wala tamshi fil ardi, tamshi. Nah, dan mustatir anta, ma'rifah enggak situ? Ma'rifah juga. Jadi sahibul hal itu apa? Tidaklah terjadi kecuali ma'rifah. Enggak boleh dalam nakirah kecuali ada musawwik nanti. Kama taqaddama fil amsilah, sebagaimana telah datang dalam contoh-contohnya. Paham belum sampai situ? Jadi yang antum hafal, yang antum cerna, yang antum perhatikan baik-baik, hal itu al asl fil hal an yakuna nakiratan, fa in jaa bil abdil ma'rifah wajaba ta'wiluha ila nakirah. Wal asl fil hal an yakuna mustaqqan, fa in jaa bil abdil jamid wajaba ta'wiluhu ila mustaq. Kemudian apa? Al aslu fi sahibil hal an yakuna ma'rifatan. Paham belum? Hukum asal pemilik hal, pemilik keadaan itu yang dikasih keadaan, naam, itu harus apa? Ma'rifah, tidak boleh nakirah. Itu hukum asalnya. Naam. Tapi nanti ada yang diperbolehkan au nakiratan bi musawwighin. Ingat-ingat musawwigh itu mujawwiz. Apa musawwigh artinya? Mujawwiz, faktor yang membolehkan. Paham ya? Atau terkadang datang sahibul hal itu nakirah tapi dengan adanya musawwighin. Ingat-ingat yang musawwigh maknanya mujawwiz. Dengan adanya faktor yang membolehkan. Berarti kalau enggak ada faktor yang membolehkan enggak boleh gitu loh. Paham ya? Dia boleh itu karena ada faktor-faktor yang membolehkan. Paham belum? Kita lihat contohnya nahmu fid dari jalisan rajulun. Ini baru diperbolehkan. Faktor yang pertama ini fid dari jalisan rajulun. Nah, karena apa? Karena syarat yang pertama diperbolehkan takdimul hal ala sahibiha. Nah, dia mendahulukan hal atas pemilik hal, itu baru bisa nakirah. Itu perhatikan itu. Aslinya fidari rajulun jalisan, ya enggak? Ya enggak, aslinya gitu kan? Fidari rajulun jalisan. Nah, seperti itu. Tapi kalau seperti itu enggak boleh gitu loh. Harus didahulukan dulu halnya. Fidari jalisan rajulun. Paham belum? Nah, seperti itu. Nah, baru bisa. Kalau enggak bisa. Paham belum ini? Jadi misalkan rajulun fid dari jalisan enggak boleh. Rajulun fid dari jalisan enggak boleh. Kenapa rajulun nakirah? Biar boleh bagaimana? Dibikin seperti itu. Dibikin seperti itu. Jadi, nah barakallahu fikum, dibikin apa? Agar dia diakhirkan seperti itu. Sahibul halnya diakhirkan. Takdimul hal ala sahibnya. Paham belum? Jadi halnya mendahului pemiliknya itu loh. Di situ halnya mendahului enggak itu? Mendahului sama rajulun kan? Pada rajulun nakirah kan? Enggak boleh kalau diawalkan. Rajulun fidari jalisan. Paham belum itu? Nah ini diperbolehkan karena ada mustawwih. Apa mustawwihnya? Takdimul hal ala sahibiha. Paham belum insyaAllah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang kedua. Wa qawli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua adalah barakallahu fikum. Na'am itu halnya adalah sawa'an. Cuman di situ yang di ya barakallahu fikum sahibul halnya di situ na'am adalah apa? Adalah ayyam. Na'am ada atau arba'ati ya. Arba'atin. Jadi di situ nakirah, cuman kalau dimudhafkan dengan nakirah yang lain baru boleh. Jadi syaratnya na'am barakallahu fikum idhafatu sahibil hal ila nakiratun ukhra. Gitu kan? Naam. Idhafatu sahibul hal ila nakiratun ukhra. Ila nakiratun ukhra. Naam. Jadi disandarkannya sahibul hal kepada nakirah yang lainnya. Sekarang arba'atun, arba'atun nakirah enggak arba'atun? Nakirah, ya enggak? Terus disandarkan pada ayyamin. Jadi fi arba'ati ayyamin sawa'an berbisa. Nah, contoh yang lain kalau selain ayat biar antum enggak bingung. Na barakallahu fikum. Ghulamu rajulin jalisun misalkan. Nah, ghulamu rajulin fid dari jalisun. Ghulamu rajulin fid dari jalisan. Budaknya seorang lelaki di dalam rumah dalam keadaan duduk. Fitnya, gulamun nakirah awalnya, enggak boleh lo nakirah tak, tapi disandarkan nakirah yang lain. Gulamu rojulin, paham? Fit dari jalisan baru boleh. Itu contohnya, paham? Contohnya, nah ini contohnya seperti ini. Gulamu rojulin, fit dari jalisan, paham ini? Nah, ini kan nakirah. Sandarkan nakirah yang lainnya baru boleh. Paham belum? Paham ya, ada gambaran belum? Kalau ini dalam ayat itu fi arba'ati saja arba'ati ayamin itu. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fi ini ghulamu rajulin fid dari jalisan. Nah, budaknya seorang lelaki di dalam rumah dalam keadaan duduk. Paham belum? Nah, barakallahu fi seperti itu. Kemudian berikutnya wa qawlu ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun, dan tidaklah kami binasakan sebuah kampung melainkan dalam keadaan sudah ada orang-orang yang mengingatkan. Melainkan sudah ada orang-orang yang mengingatkan. Syahidnya mana? Halnya di situ jumlah laha mundhirun. Nah, barakallahu fikum. Jadi situ nanti jumlah laha mundhirun, na'am itu nanti dia sebagai na'am barakallahu fikum halnya. Jadi wal jumlah mutada'ul khabar fi ma'ahli nasbin hal untuk qaryah. Nah, sedangkan qaryah kenapa di situ qaryah kok dia bisa dikatakan nakirah tapi kok boleh dikasih hal barakallahu fikum? Na'am, karena itu ada musawiqnya. Musawiqnya apa di situ musawiqnya? Adanya nafi. Didulur nafi. Ma nafiyah bukan itu? Ya, na'am, karena didahului oleh nafi. Jadi syahidnya di situ karena dari nafi akhirnya na'am barakallahu fikum diperbolehkan. Paham belum? Ada nafinya enggak itu ma ahlakna? Ma-nya ma nafiyah itu. Contoh yang lain misalkan wa ma rajulun fil masjid baqiyan misalkan. atau jalisan atau waqifan. Nah, contohnya yang lain. Nah, barakallahu fiikum. Taqdimun nafi. Ala sahibil hal. Nah, mendahulukan nafi apa? Lihat sahibul hal ada nafinya. Maksudnya, nah barakallahu fikum, sahibul halnya itu jelalin nafi. Contohnya tadi. Contohnya ma rajulun fil masjid. Waqifan. Tidak ada seorang dalam masjid dalam keadaan berdiri. Maksudnya ya. Nah, ini berarti kan takdimun nafi ala sahibul hal. Sahibul halnya ini kan rajulun nakirah, ada nafi sebelumnya. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa qira'ati ba'dihim wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan bin nasbi. Dan juga qira'ah sebagian mereka ada yang menasab musaddiqan. Nah, barakallahu fikum, sebutkan di bawah itu. Musaddiqan itu adalah hal untuk kitab. Jadi kitabun di situ barakallahu fikum nam sebagai sahibul halnya. Cuman sebabnya di situ muta'alik ya, muta'alik dengan na'at, tapi yang rajih wallah alam ya, na'am ada muta'aliknya di situ ya. Binah wa na'am. Jadi walamma ja'ahum kitabun mustaqirrun min indillahi musaddiqan. Seperti itu. Wallah alam. Cuman itu qiraah ya, qiraah yang jelas kalau yang sebelumnya itu karena nafi. Yang sebelumnya karena dari nafi. Jadi termasuk musawiknya tiga itu. Taqdimul hal ala sahibiha, kemudian idafatu sahibil hal ila nakiratun ukhra, taqdimun nafi ala sahibil hal. Seperti ya. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Adapun yang berikutnya, na'am barakallahu fikum, yang berikutnya itu nanti berkaitan masalah hal itu terkadang bentuknya jumlah atau syibul jumlah. Nga'am, kita baca pada pertemuan yang akan datang, karena ada kaidah-kaidah yang sudah kita lewati dahulu mengenai apa? Mengenai al-jumlah ba'dal ma'arif ahwal wal jumlah ba'dal nakirat sifat, itu nanti ada keterkaitan dengan yang setelahnya nanti atau yang sebelumnya. Na'am, yang jelas syarat-syarat hal sudah kita lewati dan syarat sahibul hal sudah kita lewati. Kemudian musawik-musawiknya sudah kita lewati. Nah, upayakan cerna dan juga dipahami serta dihafalkan. Na'am barakallahu fiik. Ada sekal? Kalau jadi ganti ma'rifah kembali hukum asal. Jadi ma'rifah nanti enggak ada sekal lagi. Ya kan, ini kan faktor-faktor yang membolehkan awalnya nakirah kok boleh jadi, kok dijadikan sahibul hal, bagaimana? Karena mudah pada nakirah yang lainnya. Tapi kalau mudah pada ma'rifah kembali hukum asal. Sahibul hal ma'rifah, enggak ada iskal. Paham? Bolehnya boleh. Boleh merajuli boleh, jadi ma'rifah tapi. Paham ya? Enggak ada iskal. Naam. Itu na'am berdasarkan qiraah sebagian mereka, nah qiraahnya Abu Hayyan sebutkan di situ ya. Na'am membacanya dengan musaddiqa. Tapi kalau qiraah kita kan bacanya dengan rafa' musaddiqun itu ya. Musaddiqun berarti nanti sifat atau kitabun. Atau sifat dengan apa? Na'am barakallahu fikum, na'am itu gitu. Tapi kalau berdasarkan qiraah Abu Hayyan dibaca musaddiqun sebagai hal-hal atau apa? Na'am hal dari kitab tersebut. Seperti itu. Nanti kalau tanya kenapa kok hal, karena na'am sebelumnya itu ada syibul jumlah. Na'am. Andilahan termasuk jarma jurur pakai taraf itu kan dapat nilai. Jadi kita kita mesti dikun. Wallah alam. Ada lagi? Nahum sholat ya. Oh, na'am subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.